Mitra bisnis terjadi pro kontra di dunia peradilan setelah Mahkamah Konstitusi baru saja memperbolehkan peninjauan kembali atau PK dilakukan berkali-kali setelah selama ini hanya boleh satu kali. MK berpendapat hak konstitusional warga untuk mencari keadilan tidak bisa dibatasi sehingga melanggar konstitusi. Putusan ini juga dinilai menimbulkan kontroversi mengingat pertama kemungkinan banjir perkara PK di Mahkamah Agung dan kedua justru aturan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum kapan sebuah perkara akan berakhir jika PK bisa terus-menerus diajukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Bang Bonar, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, memang ini dilema ya, antara keadilan dengan kepastian hukum. Dari segi keadilan, ini memang memberi peluang bagi seseorang yang dinyatakan bersalah, tetapi dia merasa bahwa hukumannya tidak tepat, sehingga dia punya peluang untuk kemudian mencari keadilan baru. Di pihak lain, ini kan menimbulkan persoalan dalam segi administrasi hukum. Apakah orang ini harus terus menjalani hukuman seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau bagaimana? Dan pihak kemudian kalau semua kasus berproses dan terus mengajukan PK, sampai kapan itu? Berapa banyak berkas yang harus dilayani oleh Mahkamah Agung? Memang ini problem yang klasik sebetulnya ya. Tapi memang PK memang sebaiknya memang tidak dibatasi hanya satu kali. Banyak kasus yang menunjukkan misalnya ketika orang itu sudah dihukum, menjalani hukumannya, tapi ternyata kemudian terbukti bahwa bukan dia yang jadi pelakunya lah begitu ya. Sementara semua administrasi hukum sudah dilewati, bahkan mungkin sudah pernah mengajukan permohonan gerasi, sehingga tidak bisa ada lagi administrasi hukum yang bisa mengeluarkan dia dari proses hukum, dan itu banyak kasus macam itu loh. Ini problem yang harus dihadapi juga oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung kemudian harus melakukan filterisasi kan, kalau tidak semua kasus nanti akan berujung kepada mengajukan PK berulang-ulang kan, nah harus ada kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kasus semacam apa yang mungkin untuk bisa mengajukan PK berulang. Kemarin kan ada pembahasan misalnya bahwa hanya kasus pidana lah yang berhak untuk melakukan PK berulang. Tapi juga harus dipersempit lagi kasus pidana semacam apa. Ya aja nanti soal korupsi juga bisa PK berulang-ulang. Menurut Bang Bonar, perkara apa saja yang bisa menjadi pilihan untuk dimungkinkan peninjauan kembali secara berulang-ulang? Tentu saja salah satunya kasus yang perlu didefinisikan adalah kasus yang memang membawa kepentingan publik. Walaupun nanti didebatkan juga, apa sih kepentingan publik misalnya gitu ya. Kedua adalah mungkin kasus yang memang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kemudian ketiga adalah kasus yang ancaman pidananya di atas 5 tahun misalnya. Jadi kalau hanya perkara ringan, buat apa harus melakukan PK? Apalagi kalau kemudian orang yang dijadikan tersangka atau tertuduh itu berada di luar penjara, dia bisa gunakan itu sebagai pola untuk kemudian membebaskan dirinya atau supaya dia tidak terjerat masuk ke dalam penjara. Bagi Justice Administration ini melelahkan, buang-buang waktu, akibatnya kepastian hukum yang dikorbankan. Dan itu juga berdampak kepada sejauh mana kualitas dari hakim itu sendiri. Tapi bagaimana sebenarnya para stakeholder hukum kita melihat keputusan Mahkamah Konstitusi ini, Bang Bonar? Terbelah ya. Malah mungkin sebetulnya banyak insan hukum kita menginginkan sebetulnya PK jangan berulang. Karena ini akan menimbulkan kerumitan di kemudian hari. Apalagi kan kita tahu bahwa administrasi peradilan kita kan lamban ya. Menyelesaikan kasus saja bisa berlarut-larut begitu ya. Dan birokrasi hukum kita juga tidak ringkas, tidak tanggap gitu. Jadi memang akan bisa menimbulkan kerumitan di kemudian hari. Tapi ya bagaimanapun juga karena kita kan negara hukum ya, kita harus menerima juga, walaupun mungkin sedikit kecewa, putusan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi kan perannya sudah ditegaskan dalam konstitusi kita ya. Jelas dikatakan bahwa itu putusan Mahkamah Konstitusi itu sekali dan mengikat. Soalnya ada amandemen konstitusi yang kemudian menelanjangi kekuatan Mahkamah Konstitusi. Itu urusan politik lah. Tapi sekarang ini kondisinya semacam inilah. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, saya Gery Sadewa.